Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِلَةٍ ضَلَالَهُ كُلَ ضَلَالَةٍ فِي نَارٍ. Ayuhal muslimuna ibadallah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah berikan kepada kita sekalian kenikmatan, demikian pula kesempatan sekaligus kesehatan sehingga pada waktu duha ini kita masih dipertemukan untuk kita bersama-sama melanjutkan kajian dari pembahasan tentang ahkam, ya hukum-hukum seputar pengurusan jenazah. Dan alhamdulillah dari beberapa pertemuan yang kita adakan kita telah membahas ya beberapa permasalahan baik dari memandikan, mengkafani si mayit, demikian pula sampai yang terakhir yaitu hamlul jenazah, ya menggotong atau membawa jenazah si mayit. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada fasal yang baru yaitu tentang as-salatu 'alal jinazah. Ya, hukum-hukum seputar salat jenazah. Kata beliau rahimahullah, "As-salatu 'alal mayyitil muslimi fardhu kifayah li amrihi 'alaihi salatu wassalam biha." Bahwa asal dari hukum salat jenazah adalah fardu kifayah, yaitu jenazah yang muslim. Ya. Adapun apabila si mayit kafir, maka tidak ada kemuliaan, ya, tidak ada kehormatan untuk disolati. Ya. Adapun apabila si mayit adalah muslim, maka asal hukum mensolati jenazahnya adalah fardu kifayah. Makna dari fardu kifayah yaitu apabila ada sebahagian kaum muslimin yang telah mengamalkannya ya, dan telah mencukupi ya, maka ini telah menggugurkan bagi yang lainnya. Berdasarkan perintah dari Nabi kepada para sahabat ya, untuk sholat kepada si mayit atau untuk si mayit. Sebutkan dalam beberapa riwayat seperti hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, "Ana rajulan min ashabin Nabi tuwfiya yawm Khaybar. Fadzakaru dzalika li Rasulillah." Ada seseorang dari kalangan sahabat Nabi wafat, yang meninggal. pada peristiwa Khaybar, perang Khaybar, ya, perangan yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Maka mereka menyebutkan hal itu kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, "Sallu ala sahibikum." Hendaklah kalian menyolati mayit atau jenazah saudara kalian ini. Nah, fataghayyarat wujuhun nas lidzalik. Maka kaum muslimin, ini para sahabat, ya, nampak adanya perubahan pada wajah-wajah mereka. Kenapa? Ya, ketika Nabi perintahkan kepada mereka untuk sholat jenazah orang tadi, mengisyaratkan bahwa Nabi tidak ikut sholat. Ya, makanya para sahabat heran, kenapa seperti itu? Ada apa? Qala, kata Nabi, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Ya, karena sesungguhnya saudara kalian ini telah melakukan ghal, ya, fi sabilillah, dalam satu medan jihad, fi sabilillah, ya, melakukan ghulul, yaitu mencuri harta rampasan perang, ya, sebelum dibagi. Dan Nabi tahu, ya, nah, bahwa ternyata si mayit ini yang gugur dalam peristiwa Khaybar ini ternyata sempat mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi, yang disilahkan dengan ghulul, dan itu haram, termasuk dosa besar, ya. Bahkan ketika seseorang bersedekah dengan, ya, harta yang diperoleh dari ghulul, enggak akan diterima, ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tuqbalu salatun bighairi tuhur wala shadaqatun min ghulul. Ya, tidak akan diterima salat yang tidak disertai dengan thaharah, bersuci. Sebagaimana Allah tidak akan menerima sedekah yang berasal dari, ya, harta ghulul. Ghulul itu harta curian, ya, yang didapatkan dari harta rampasan perang, ghanimah, sebelum dibagi oleh Amirul Jihad. Itu Rasulullah. Nah, maka para sahabat mereka penasaran, ya, ketika Nabi menyebutkan bahwa orang ini telah mencuri, ya, harta ghanimah. Fafatishna mata'ahu fawajadna kharzan min khurzil yahud la yusawi dirhamain. Ya, maka sebagian para sahabat memeriksa, ya, perlengkapan barang-barang dari orang tadi. Maka kata para sahabat, kami ternyata menjumpai, ya, mendapati ada khurzan, ya. Khurzan yaitu semacam, ya, permata, ya, yang dirangkai seperti manik-manik, ya, dari perhiasan orang-orang Yahudi Khaybar, yang itu ternyata enggak senilai, ya, enggak sebanding dengan 2 dirham. Ini sepele, kecil, bukan sesuatu yang besar, ya. Nah, namun tetap Rasulullah tidak mau mensolati si mayit tadi karena perbuatannya tadi, ya, menunjukkan besarnya dosa, ya, mencuri harta ghanimah, ya, sebelum dibagi. Nah, dan dalam hal ini, ikhwah, hukum secara umum, ya, memang mensolati jenazah adalah fardu kifayah, dan disyariatkan apabila jenazahnya itu muslim secara umum. Namun di sini ada pengecualian, ya, 2 golongan manusia yang tidak diwajibkan untuk disolati jenazahnya, ya. Tidak diwajibkan untuk disolati jenazahnya bukan berarti, ya, enggak boleh disolati, bukan. Tetap disyariatkan, namun tidak sampai wajib sebagaimana asal hukumnya. Ya, bisa difahami insyaallah. Yang pertama, at-tiflu alladhi lam yablugh, ya. Yaitu apabila si mayit adalah anak kecil, ya, yang belum baligh. Ini enggak wajib. ya, meskipun kalau disolati ya tidak mengapa, akan disyariatkan, disunnahkan, namun tidak sampai wajib. Kenapa demikian? Karena Nabi ya lam yusalli ala binihi Ibrahim ya radhiyallahu taala anhu, karena ternyata Nabi ya beliau tidak menyolati jenazah putra beliau sendiri yaitu Ibrahim ketika beliau wafat. Ya. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, mata Ibrahim ibnu Nabi wa huwa ibnu 18 10 syahran falam yusalli alaihi Rasulullah. Telah meninggal Ibrahim putra Nabi ya pada usia beliau ya, ketika itu adalah 18 bulan ya, 18 bulan berarti 1 tahun setengah ya, setahun setengah meninggal ya putra Nabi Ibrahim. Dan Nabi tidak menyolati jenazahnya. Nah, oh kejam betul sih. Ya, bukan masalah kejam dan teganya. Tega enggak teganya, ya ini menunjukkan tidak wajibnya. Ya, nah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah asy-syahid. Ya. Yang tidak diwajibkan untuk disolati jenazahnya orang yang meninggal di medan jihad fi sabilillah syahid. Lalu apa alasannya? Li'anna nabiyya lam yusalli ala syuhadai Uhud wa ghairihim kama sabaq. Ya, karena Nabi tidak menyolati ya para sahabat yang mereka gugur dalam ya peristiwa perang Uhud, demikian pula pada peperangan yang lainnya. Nah, yang Nabi ikut dalam perang tersebut. Kemudian masalah berikutnya adalah ya, bahwa disyariatkan untuk mensolati ya, si mayit apabila mereka termasuk dari beberapa golongan yang akan disebutkan di sini. Ya. Yang pertama, al-awwal adalah at-tiflu, anak kecil. Ya, disyariatkan, artinya tidak sampai wajib. Walau kana siqtan wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi. Meskipun anak kecil tersebut meninggal karena keguguran. Ya. Gugur dari perut rahim ibunya sebelum sempurna. Ya, sebelum sempurna. Nah. Sehingga kata beliau rahimahullah, "Wattiflu wa fi riwayatin as-siqtu yusalla alaihi wa yud'a li walidayhi bil maghfirah war rahmah." Anak kecil yang meninggal karena keguguran itu dianjurkan, disyariatkan untuk disolati, ya, mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya berupa ampunan dan rahmah. Wa dhahiru anna siqta innama yusalla alaihi idza kana qad nufiqat fihi ruh. Dan yang zahir kata beliau bahwa anak kecil yang dianjurkan untuk disolati jenazahnya ketika meninggal karena keguguran itu apabila telah ditiupkan ruh padanya. Wadhalika idza stukmila arba'ata ashhur, dan itu terjadi ketika si janin usianya telah sempurna 4 bulan. Ya. 4 bulan. Summa mat, kemudian meninggal. Ya, keguguran misalkan. Fa amma idza saqata qabla dhalika fala, namun apabila ya si janin tadi meninggal sebelum sempurna 4 bulan, maka tidak disyariatkan, tidak dianjurkan untuk disolati ya, jenazahnya. Nah, baru 1 bulan gugur ya, pendarahan misalkan, tidak dianjurkan untuk disolati. 2 bulan, 3 bulan ya, keluar dalam kondisi masih gumpalan darah, ya, maka tidak dianjurkan untuk disolati jenazahnya. Ya. Namun bagaimana apabila misalkan orang tuanya menyangka ini janin usianya 3 bulan. Ya, 3 bulan. Namun ternyata ketika gugur ya, keluar itu lengkap semuanya. Ya. Sudah sempurna kepalanya, tangannya, badannya, kakinya. Ya, seperti 4 bulan bahkan 5 bulan. Ya. Gimana sikap kita? Maka wallahu ta'ala alam bisawab, dalam hal ini apabila organ tubuhnya telah sempurna ya, dari kepalanya, tangannya, kakinya, badannya ya, maka ini dihukumi ya, telah sempurna ya, telah ditiupkan ruh padanya. Nah, karena bisa jadi orang tuanya salah hitung ya. Ya, dia menyangka baru 3 bulan ternyata sudah sempurna 4 bulan bahkan lebih mungkin. Nah, sehingga dianjurkan pula untuk disolati, demikian pula dikafani dan dikuburkan sebagaimana yang lainnya. Adapun apabila ya, si janin tadi usianya di bawah 4 bulan, maka tidak dianjurkan untuk disolati. Kenapa? Li'annahu laisa bimayyit kama liyakhfa. Ya, karena ya, si janin tadi belum teranggap sebagai si mayit. Adapun dasar dan dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Mutafakun alaih. Ini adanya perbedaan ya, antara janin yang usianya di bawah 4 bulan dengan yang ya, lebih dari 4 bulan. Nah, kata Nabi, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملكا ينفخ فيه روح. Sesungguhnya penciptaan ya, salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan pada perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, berupa cairan mani 40 hari pertama ya, masih zigot. Kemudian ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلُ ذَلِكَ, kemudian berubah ya, menjadi alaqah. Alaqah ya, sekumpal darah. Nah, selama 40 hari. Kemudian menjadi mudghah, juga selama 40 hari. Mudghah, kumpalan daging sudah ya, sempurna. Nah, telah terbentuk organ tubuhnya, kepalanya, tangannya, jarinya pun lengkap ya. Kemudian badannya ya. Kemudian alat kelaminnya, paha, kaki, jari-jemari kaki dan seterusnya. Lengkap. Ini selama 40 hari ya. Yang ketiga. Jadi 40 hari yang pertama berupa nutfah, cairan mani. Yang kedua ya, alaqah ya, yaitu apa? Kumpalan darah. Yang ketiga mudghah. Mudghah ini kumpalan daging sudah. Nah, kemudian diutuslah seorang malaikat untuk mendatangi si janin tadi. Lalu ditiupkan ruh padanya, dihidupkan. Berarti statusnya seperti manusia. Ya, seperti manusia. Luar biasa. Nah, Islam sudah memberitakan seperti ini kepada kaum muslimin. Ya. Yang mana ketika itu belum ada ilmu kedokteran. Ya. Belum ada, tapi Islam sudah mengkhabarkan seperti ini. Ya, dan ternyata memang tepat. Persis. Ya. Para dokter yang ahli dalam bidang ini mengakui ya, adanya proses tadi. Luar biasa. Sadaqallahul azim, ya. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala ya, sehingga apa yang Nabi sampaikan tentang hal ini itu semata-mata wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara jenazah ya, mayit yang dianjurkan untuk disolati namun tidak sampai wajib adalah asyahid, syuhada orang-orang yang meninggal dalam medan jihad fi sabilillah. Di antara dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah ya, amara yauma Uhudin bi Hamzata fasujjiya bi burdah thumma shalla alaihi fakabara tis'at takbirat. Ya, pada peristiwa perang Uhud, ya, Nabi memerintahkan, ya, untuk menutupi, ya, jenazah, ya, paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib dengan burdah, ya, dengan kain bludru, ya, ditutupi jenazahnya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, ya, dan pernah kita singgung bahwa paman Nabi, ya, ada tiga jenis, ya, yang pertama yang semasa hidupnya dikenal, ya, baik, beriman, muslim, ya, sampai akhir hayatnya, ya, membela Nabi, membela Islam, berjihad, ya, berjuang sampai wafatnya, paman Nabi, ya, dan mereka ini ada dua. Siapa yang pertama? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Yang kedua Hamzah ini, ya. Jenis yang kedua dari paman Nabi, yaitu yang di masa hidupnya itu membela Nabi, mendukung Nabi, ya. Bahkan ketika kaum musyrikin, ya, menyakiti Nabi, ya, dicegah, dilarang, ya, dibela oleh paman Nabi ini. Namun sayang, ya, sampai meninggalnya itu enggak pernah terlontar dari lisannya mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah, menyatakan keislamannya, enggak pernah. Ya. Siapa dia? Abu Thalib. Ya. Dan jenis yang ketiga yaitu paman Nabi yang semasa hidupnya dikenal sebagai pembangkang, penentang, pengganggu Rasulullah, padahal pamannya. Ya. Nah, kafir, musyrik, dedengkotnya kaum musyrikin, ya, sampai matinya. Siapa dia? Abu Lahab. Ya. Lah, di antara paman Nabi yang saleh, ya, sahabat, mukmin, muslim, mujahid adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, beliau gugur dalam peristiwa perang Uhud. Ya. Nah, yang beliau digelari oleh Nabi dengan, ya, Sayyidus Syuhada, memimpin para syuhada, dikenal pemberani, ya, paman beliau ini Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Maka ketika beliau gugur dalam perang Uhud, maka Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk, ya, mendatangkan jenazahnya, kemudian ditutup dengan kain, lalu Nabi mensolati jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, di mana beliau bertakbir sebanyak 9 kali, ya, menunjukkan kemuliaan Hamzah dan kecintaan Nabi terhadap paman beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, padahal kebiasaan Nabi kalau takbir salat jenazah itu cuma 4 kali. Giliran Hamzah beliau 9 kali. Ya, menunjukkan kehormatan dan, ya, pemuliaan Nabi terhadap paman beliau ini. Suma utiya bil qatla yasifun wa yusalli alaihim wa alaihim ma'ahum. Kemudian didatangkan, ya, jenazah yang lainnya dari para sahabat pada perang Uhud, karena yang gugur cukup banyak, ya. Ada yang menyebutkan sampai 70 sahabat gugur dalam perang Uhud. Ya. Nah. Kemudian Nabi mensolati mereka. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan disyariatkannya, dianjurkannya salat terhadap jenazah apabila dia seorang syahid adalah hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Anna nabiyya kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu ala al-mayyit ba'da 8 sinin kal muwaddi'i lil ahya'i wal amwat thumma sarfa ila al-mimbar. Ya. Suatu hari Nabi keluar. Ya. Nabi keluar. Ya, keluar dari rumahnya. Kemudian beliau mensolati, ya, terhadap ahlu Uhud, para sahabat yang sudah gugur ya dalam perang Uhud, yang sudah dikubur. Ba'da thamani sinin, setelah 8 tahun. Ya. Nah, perang Uhud ya terjadi pada tahun berapa? Hah? Kalian tahu? 3 Hijriah. Ya kan? 3 Hijriah. Nah. Kemudian Nabi mensolati setelah mereka dikubur semua. Ya. Dan ini kata beliau seakan-akan sebagai ucapan perpisahan. Ya, lil ahya'i wal amwat, terhadap yang hidup ataupun yang telah meninggal. Kemudian beliau pergi menuju mimbar, fahamidallaha wa athna alaihi. Kemudian beliau bertahmid dan memuji Allah serta beliau mengatakan, inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum wa inna mau'idakum al-hawd. Aku telah mendahului kalian dan aku, kata Nabi, saksi kepada kalian atau untuk kalian, dan sesungguhnya janji kalian adalah telaga. Ini tempat ya, perjanjian kita nanti, pertemuan kita adalah telaga. Seakan-akan ini sebagai ucapan perpisahan untuk yang hidup dari para sahabat, demikian pula yang telah meninggal dalam perang Uhud. Ya. Nah, kata Nabi, aku telah mendahului kalian dan aku menjadi saksi terhadap kalian, dan sesungguhnya tempat pertemuan kita nanti pada yaumul qiyamah adalah di telaga. Ya. Wa inni wallahi la anzur ila haudil an, dan sungguh demi Allah aku telah melihat telagaku pada hari ini, sekarang ini. Ya, menunjukkan bahwa telaganya Rasulullah, haudnya Nabi itu sudah ada. Sudah ada. Dan nanti ya, akan ditampakkan, akan didatangkan telaga Nabi ini pada yaumul qiyamah ya, ketika manusia berkumpul di padang mahsyar. Ya, ketika matahari Allah dekatkan sejarak 1 mil ya, atau 2 mil kepada manusia, sehingga mereka diliputi ya, kecemasan, ketakutan ya, gundah gulana, enggak tenang ya, sampai kapan kita berdiri di sini ya, sehingga mereka berusaha untuk mencari orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada mereka agar dipercepat prosesnya ya. Nah, sampai di antara peristiwa yang terjadi ketika itu adalah adanya telaga Nabi ya, telaga Nabi yang besar dan luas. Disebutkan di antara sifatnya di sini, wa inna ardahu kama baina ailata ila juhfah, di mana luasnya telaga Nabi tersebut itu seperti jarak antara Ailah dan Juhfah, jarak yang luas. Disebutkan dalam sebagian riwayat panjangnya itu 1 bulan perjalanan ya, dan lebarnya juga 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan sekarang keliling dunia saja nggak sampai sehari mungkin ya, pakai pesawat ya, muter itu ya. Nah, hitungan jam mungkin, mungkin. Nah, ini 1 bulan perjalanan, menunjukkan gede, luas. Dan nanti pada yaumul qiyamah masing-masing nabi, likulli nabiyyin haudun ya, wa haudun nabi a'zamuha, bahwa setiap nabi pada yaumul qiyamah nanti punya telaga, namun telaganya Rasulullah ada yang paling luas dan yang paling besarnya, yang paling banyak pengunjungnya. Siapa yang mendatangi telaganya Rasul nanti pada yaumul qiyamah? Enggak sembarangan. Khusus ya, yaitu atba'ur rasul. Yaitu mereka-mereka yang komitmen mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Dan itu nampak pada bekas-bekas sujudnya. Ya, atharus sujud terpancar dari wajahnya. Ya, anggota sujudnya kelihatan bercahaya putih. Ya, sehingga Nabi tahu dan kenal ini umatnya, sehingga dipersilahkan untuk menikmati air dari telaganya beliau alaihi salatu wassalam. Ya. mereka yang ketika di dunia menjaga sholat, menjaga wudu, ya, senantiasa beribadah kepada Allah, akan datang kepada telaganya Nabi. Nah, sampai-sampai ketika ada yang datang, kelihatannya nampak seperti penampilannya sebagai seorang muslim bercahaya, namun ternyata diusir. Ya, suhkon, suhkon, suhkon. Ya, menjauh, menjauh kalian. Ya. Maka kata Nabi, loh, mereka ini ashabi, teman-temanku itu. Ya. Maka dikatakan kepada Nabi, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Nabi, wahai Muhammad, tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat setelah engkau meninggal. Ya. Ini hadis yang dimaksudkan bukan sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, dan yang lainnya, bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah kaum munafikin, orang-orang munafik, demikian pula orang-orang yang murtad setelah wafatnya Nabi. Ya, sehingga kaum munafikin secara zahir, karena mereka juga sholat, ya. Ya, ketika di dunia mereka sholat, berwudu seperti kaum muslimin, sehingga ada bekasnya nanti pada yaumul qiyamah. Hanya saja ternyata ketika mereka mau mendekat, ya, ke telaganya Nabi, diusir. Kenapa? Gak berhak. Mereka gak beriman, sehingga gak bermanfaat. Ya, demikian pula yang murtad diusir juga. Yang taunya Nabi mereka muslim, namun ternyata ketika mau mendekat diusir lagi. Kenapa? Gak berhak. Demikian pula mereka-mereka yang berpenampilan sebagai seorang muslim di dunia, namun penentang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, seperti siapa? Ahlul bid'ah juga diusir dari telaganya Nabi. Suhkan, suhkan, menjauh kalian. Gak pantas kalian minum dari telaga ini. Ya, namun yang dipersilahkan, ya, yang diberikan kelapangan untuk menikmati kelezatan telaga Rasul adalah atba'ur Rasul, ya, ahlus sunnah, orang-orang yang komitmen dengan sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, semoga kita termasuk di dalamnya. Nah, yang diantara, ya, sifat yang lainnya dari telaga Nabi tersebut, ya, ketika diminum luar biasa, gak akan kehausan selama-lamanya, sekali teguk saja. Warnanya lebih putih daripada susu, ya, rasanya lebih manis daripada madu. Ya, madu secara umum manis, ya. Oh, madu pahit, ya, pantas, bukan. Ya, sekarang banyak versinya, ya kan. Ini diambil keumuman, ya. Madu itu manis. Ya, maka rasanya telaga Rasul lebih manis daripada madu. Nah, demikian pula baunya lebih harum daripada misik. Ya, minyak wangi misik. Demikian pula gelas-gelasnya, ya, itu jumlahnya sebanyak, ya, bintang-bintang di langit, ya, saking banyaknya, nggak perlu rebutan, nggak, ya, perlu ngantri, ya, lapang, nyaman, ya, masya Allah. Kemudian kata, wa inni utitu mafatiha khazainil ard, khazainil ard, dan aku, kata Nabi, telah diberikan dengan kunci-kunci perbendaharaan bumi, au mafatihul ard, ya, atau kunci-kunci bumi. Nah, ya, mungkin wallahu ta'ala alam bisawab, ya, yang maksudkan yaitu, ya, menguasai, ya, negeri-negeri kufar di mana kaum muslimin berhasil, ya, mentaklukkan, ya, negara-negara besar. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, demi Allah, kata Nabi, aku tidak mengkhawatirkan, ya, terhadap kalian, kalian berbuat syirik setelah aku meninggal. Beliau enggak takut. Kenapa? Para sahabat diketahui kuat imannya. Ya, telah ngerti dan faham tentang syariat Islam, tentang tauhid dan syirik. Ya. Walakin akhafu alaikumud dunya an tatanafasu fiha, ya, wa taqtulu fatuhliku kama halaka man kana qablakum. Akan tetapi yang aku khawatirkan terhadap kalian, wahai kaum muslimin, adalah dunia. Ya, di mana kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sehingga kalian binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah binasa. Ya, jadi yang Nabi khawatirkan adalah ketika dunia dibentangkan ya, di hadapan kaum muslimin sehingga mereka lalai dan lupa ya, dengan tugas utamanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, dan itu banyak terjadi. Nah, seseorang ketika diberikan kelapangan luar biasa, lupa semuanya. Yang dahulu ketika hidupnya pas-pasan, sederhana, Masya Allah, masih nampak ya, semangatnya, masih nampak girahnya, masih nampak rajinnya. Baik rajin ya, ibadahnya, rajin ya, menuntut ilmu agamanya, mengkaji sunnahnya, nampak. Namun ketika ya, bertambah kesibukan, bertambah kekayaan, ya, tambah lupa dan lalai, tambah menjauh dan tambah menghilang. Ya, dari peredaran Allah musta'an. Ini tentunya ujian dan fitnah ya, berarti orang tersebut telah terfitnah. Telah terfitnah. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa dia telah berubah dari keadaan yang lebih baik ya, menjadi jelek. Mulai terfitnah. Ini fitnah. Merubah kondisi seseorang. Yang awalnya baik menjadi jelek. Yang awalnya rajin jadi malas. Yang awalnya semangat jadi futur. Terfitnah. Allahu musta'an. Kemudian ya, kata Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, fakanat akhir nadratin nadartuha ila Rasulillah, dan ketika itu ya, pada hari itu ketika Nabi mengucapkan ya, sabda beliau tadi, ini merupakan ya, pandanganku terakhir ya, melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini kata Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Ini merupakan hari-hari terakhir beliau. Kemudian jenis yang ketiga. Ketiga dari apa? Yang disyariatkan untuk disolati jenazahnya. Ya. Man qutila fi haddin min hududillah, yaitu orang yang dibunuh ya, sebagai hukuman had baginya. Hukuman had yaitu hukuman ya, bagi pelaku dosa besar yang telah ditetapkan di dalam syariat. Ya, sudah ditetapkan hukumannya di dalam syariat, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ini had namanya. Hukum had. Seperti ya, mencuri misalkan, terbukti ya, sudah naik ke hakim bahwa dia pencuri ya, dari sisi kadarnya, kondisi yang dicuri ya. Demikian pula enggak ada paksaan, sengaja memang, bukan karena lupa ya. Maka asal hukumnya dipotong tangannya. Ini had. Ya. Atau ketika dia berzina, muhsan, apa muhsan? Ya, telah menikah dan telah mengalami hubungan ya, suami istri. Nah, maka ketika dia jatuh dalam perzinaan, dihukum had, dirajam. Nah, ini ketika dia meninggal, maka dianjurkan untuk disolati jenazahnya. Ya, tapi kalau misalkan hukuman yang itu tidak ditetapkan di dalam syariat jenis hukumannya terhadap pelaku kejahatan, ini namanya ta'zir. Ta'zir, dan itu dikembalikan kepada kebijakan penguasa. Mau diapain ini orang? Ya, seperti ya, orang-orang yang mereka mengkonsumsi al-mukhadirat ya, narkoba misalkan ya, mau diapain itu? Sementara di dalam syariat ya, tidak ada ketentuan yang jelas misalkan ya, maka dikembalikan kepada penguasa, mau diapain ya, sebagian dieksekusi mati ya kan, ditembak atau digantung ya, Sebagian lagi di penjara seumur hidup. Ya. Sebagian lagi di penjara sampai mati. Ya. Tentunya ada aturan-aturan mainnya. Ya, ini namanya ta'zir. Ya, ta'zir. Demikian pula mereka yang misalkan terbukti mencela agama Islam. Ya, mencela agama Islam. Ya, atau mencela para sahabat, kemudian pemerintahnya Muslim, ditakzir, ya, dipenjara, ditahan, ya, dihukum, ya, sampai pada tingkat bolehnya untuk membunuhnya kalau dia enggan untuk bertobat, ya, karena sudah menjadi keyakinannya misalkan. Ini namanya takzir. Adapun apabila sudah ditetapkan di dalam syariat, itu namanya had. Ya, lah ketika seseorang ditegakkan hukum had, meninggal, maka dianjurkan, disyariatkan untuk disolati jenazahnya. Di antara dalilnya adalah hadis Amir bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, anna imra'atan min Juhainata atatin nabiyya wa hiya hubla minaz zina. Ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi, ya, dalam kondisi dia hamil dari perbuatan zina. Wanita sedang hamil karena zina datang kepada Nabi. Faqalat, maka dia mengatakan, ya Nabi Allah, asattu haddan faqimhu alayya. Ya. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, aku telah berhak untuk ditegakkan hukum had, tegakkanlah untukku. Luar biasa. Ya. Kalau laki-laki gentle, kalau perempuan apa namanya? Apa namanya, Mas? Enggak ada. Ya, pemberani ini. Ya, salah ngaku gitu loh. Datang kepada Nabi. Kalau sudah datang kepada Nabi, Nabi dikenal sebagai hakim, pemimpin. Ya, seseorang kalau sudah terbukti, ya, nah, sebagai pelaku kejahatan, kemudian urusannya sudah sampai ke atas, ke hakim, itu enggak bisa ditawar-tawar sudah. Ya pasrah saja. Yang sebenarnya kalau dia mau, ya misalkan dia jatuh dalam perzinaan, nggak ada yang tahu, ya, dan dia ingin bertobat, ya silakan, tidak mengapa, dan itu afdol. Kenapa? Menutupi aibnya, ya, tapi bukan berarti membunuh janinnya. Ya, nah, nggak harus lapor kepada Nabi. Namun ketika urusannya sudah sampai kepada Nabi, kepada hakim, lain urusannya, beda permasalahannya, maka pasrah yang ada. Maka ketika wanita ini datang kepada Nabi minta untuk ditegakkan hukum had, fada'an nabiyullah waliyaha, ya, maka Nabi manggil walinya, keluarganya dari sang wanita tadi. Faqal, maka kata Nabi, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita ini. Fa idza wada'at fa'atani fa'tini biha, dan kalau dia sudah melahirkan anaknya ini, maka datangkan dia kepadaku, kata Nabi. Jadi luar biasa, dikasih kesempatan untuk menyelesaikan kehamilannya. Nah, kalau sudah selesai melahirkan, datang lagi, suruh datang lagi kepada Nabi. Fafa'ala, maka walinya, kerabatnya melakukan perintah Nabi tadi, dijaga. Dan subhanallah, wanita tadi gak kabur, gak lari dia. Luar biasa jujurnya taubat para sahabiah, para sahabat ketika mereka jatuh dalam kesalahan, enggak main-main. Fa amara biha nabiyullah fashukkat 'alaiha thiyabuha aw thiyabaha, maka Nabi perintahkan, ya, ketika sudah melahirkan, ya, maka Nabi perintahkan kepada sang wanita ini, ya, untuk, ya, menyingkap pakaiannya. Summa amara biha farujimat, dikubur setengah badan, lalu diperintahkan untuk kaum muslimin merajam sang wanita ini, ya, dilempar dengan batu sampai meninggal, ya. Nah, summa shalla 'alaiha, dan Nabi setelah wanita itu meninggal ikut mensolati jenazahnya. Masya Allah, bedakan dengan kasus yang pertama yang kita sebutkan. Ketika Nabi mengetahui ada sahabat Ya, ada seorang muslim ikut perang, ikut jihad, terbukti mencuri harta ghanimah sebelum dibagi, Nabi enggak mau sholat. Giliran sang wanita ini meninggal, ya, karena dirajam, mengakui kesalahannya, karena taubat, justru Nabi mensolati jenazahnya. Berarti ada keutamaan dan menunjukkan bolehnya. Sampai-sampai sebagian para sahabat heran, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Umar, "Tusalli alaihi ya Nabiyallah wa qad zanat." Ya Rasulullah, apakah Anda mensolati jenazah wanita ini sementara dia telah terbukti berzina? Ini sebenarnya orang ini rusak, gitu. Hina, berzina, pelaku maksiat. Kenapa engkau mau mensolati jenazahnya? Ya. Umar bertanya. Faqal, ya, kata Nabi, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madinati la wasi'athum. Sungguh wahai Umar, demi Allah, sang wanita ini telah bertobat yang apabila taubatnya itu dibagi untuk 70 ahlul Madinah, ya, maka sungguh mencukupinya. Luar biasa, artinya betul-betul jujur dan ikhlas, tulus taubatnya sang wanita Juhainah tadi. Ya, wa hal wajadta taubatan afdhal min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala? Apakah engkau pernah mendapati adanya taubat yang lebih afdol daripada kondisi yang sang wanita ini ketika dia telah menyerahkan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Luar biasa. Ya. Ini kejujuran para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah. Walhasil, ya, ini tentunya, ya, kejadian menunjukkan bahwa para sahabat adalah manusia, yang lelakinya ataupun yang wanitanya. Terkadang, ya, mereka jatuh dalam kesalahan, namun bukan berarti, ya, bukan berarti ini celah dan alasan untuk mencerca dan menghina para sahabat. Oh, para sahabat ada yang berzina juga. Kenapa dihormati? Kenapa dimuliakan? Ya, beda. Ya. Tapi ini justru menunjukkan mereka manusia biasa. Ya, punya syahwat. Ya. Punya syahwat sebagaimana yang lainnya. Mereka kaum muslimin, makan, minum, ya, menikah, ada kecondongan terhadap lawan jenisnya, biasa. Ya. Dan mereka juga terkadang jatuh dalam kesalahan, namun beda kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat dengan orang yang sekarang. Kalau para sahabat dahulu, mereka mengakui dan mereka bersungguh-sungguh untuk taubat dari kesalahannya. Orang sekarang sulit dan berat. Ya. Tambah lagi kebaikan-kebaikan para sahabat yang lainnya yang terlalu banyak untuk disebutkan, dan itu menutupi kesalahan yang ada di antara para sahabat. Ya, jihadnya, hijrahnya, pembelaannya terhadap Nabi, ya, pembelaannya terhadap Islam dan kaum muslimin, luar biasa. Amalan-amalan yang mulia, sedekahnya, ya, luar biasa. Ini menutupi, ya, kesalahan yang ada, ya, di tengah para sahabat. Ar-Rabi, yang keempat, ya, al-fajilun munba'ith fil ma'asi wal maharim, ya, termasuk yang dianjurkan untuk disolati jenazahnya adalah apabila si mayit orang yang fajir, orang yang jahat, ya, yang bergelimang dengan kemaksiatan dan apa yang Allah haramkan, mitlu tarikis salah wazzakah ma'tirafihi biwujubihima, ya, seperti orang yang meninggalkan salat, zakat, ya, namun dia masih mengakui tentang wajibnya. Nah, kan banyak tuh, ya, di antara kaum muslimin, ya, yang mereka enggak sholat. Muslim-muslim tapi enggak sholat. Sholat tapi belang-belang. Ya, kayak kuda zebra. Kadang angot, muncul semangatnya, ya, sholat. Apalagi nanti sebentar lagi bulan Ramadan. Sudah. Tumben kamu sholat. Capek enggak sholat. Masya Allah, capek enggak sholat. Ya. Pengen sholat katanya, ya, sekali-kali lah. tapi masih mengakui tentang wajibnya sholat. Ya. Selesai bulan Ramadan, ya tamat juga sholatnya. Nah ini kalau seperti ini, masih meyakini tentang wajibnya sholat, kemudian dia terkadang meninggalkan sholat, ini juga termasuk yang dianjurkan, kata beliau, untuk disolati jenazahnya. Atau wazani, pelaku zina. Wa mudminul khamri, ya, peminum khamar, termasuk ya, peminum khamar di sini adalah ahli mukhadirat, ya, pecandu narkoba, ya, meninggal muslim, ya, tetap dianjurkan untuk disolati jenazahnya. Wa nahwihim minal fusaq, dan yang semisal dengan mereka dari orang-orang fasik, pelaku maksiat, pelaku dosa besar. Fa innahu yusalla alaihim illa annahu yanbaghi li ahli al-ilmi wad-din ay yad'u salata alaihim. Maka pada asalnya dianjurkan untuk mensolati jenazahnya, kecuali ya, bagi orang-orang yang dipandang punya ilmu, ya, memiliki ya, semangat keagamaan, maka hendaknya dia tidak ikut mensolati orang tersebut. Ya. Kenapa? Uqubatan wa ta'diban li amsalihim, sebagai hukuman dan pendidikan terhadap orang-orang yang semisal dengan mereka yang meninggal ini. Karena yang meninggal siapa? Penjahat. Ya, pencandu narkoba kelas kakap. Masyhur di kampungnya. Muslim tapi luar biasa. Jadi pengedar narkoba. Mati. Ya. Pada asalnya selama dia muslim, dianjurkan untuk disolati jenazahnya. Tapi ya, bagi seorang yang dianggap ya, suaranya ataupun perkataannya dari ya, orang-orang yang memiliki ilmu, ya, memiliki agama, ahlus salah wa din, ya, para duat misalkan, ya, dikenal tokoh, ya, dikenal baik oleh masyarakat, maka hendaknya tidak ikut mensolati jenazahnya. Kenapa? Ya, agar yang lainnya jera. Oh, gak ikut sholat. Ya, kenapa? Meninggal. Ya. Gembong narkoba misalkan. Ya, jadi biar yang lainnya jera. Ya, beda kalau semuanya ikut mensolati. Ya, maka terkesan membenarkan perbuatannya. Demikian pula pelaku zina ataupun yang tadi disebutkan, ya, meninggalkan sholat. Nah, kama fa'ala an-nabiyyu, sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, di antaranya ya, yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu. Kana Rasulullah idza du'a li janazatin sa'ala anha. Fa in usni 'alaiha khairun qama fa shalla 'alaiha. Adalah kebiasaan Nabi, apabila diundang untuk mensolati jenazah, maka beliau tanya tentang status dan kondisi si mayit ini. Apabila dia dipuji dengan kebaikan, maka Nabi ikut mensolati jenazahnya. Wa in uzni 'alaiha ghairu dzalik qala li ahliha sya'nukum biha wa lam yusalli 'alaiha. Ya. Namun apabila sebaliknya, ketika ditanya, ini mayit gimana kondisinya? Orangnya gimana? Ya. Tidak disebut dengan kebaikan, malah yang disebut adalah kejelekan. Ya, jadi backgroundnya disebutkan, ternyata orang ini gak pernah sholat. Ya, orang ini ternyata dulu itu pembunuh. Oh, orang ini ternyata perampok. Ya. Nah. Pencuri. Nah, ini. Kalau seperti itu, maka Nabi mengatakan kepada keluarganya, sya'nukum biha, ini urusan kalian. Ya, dan Nabi tidak ikut mensolati jenazahnya. Nabi memimpin umat. Ya. Sehingga beliau dipandang oleh kaum muslimin. Sehingga sebagai bentuk hukuman dan pembinaan serta pendidikan kepada umat, agar tidak meniru, tidak ikut-ikutan dengan perbuatan si mayit yang jelek, maka Nabi tidak ikut mensolati jenazahnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini dulu mungkin sesi yang pertama, ya, kita skors dulu, ya, kemudian dilanjutkan ya, setelah ya, mungkin 15 menitan 10 menit ya, selepas istirahat sebentar insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, habdakumullah.